بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau bapak jadi panitia kurban, soalnya jangan dikira nggak ada pahalanya atau pahalanya kecil. Bapak nggak kurban, tapi ketitipan hewan kurban bisa sampai 100 orang yang kurban. Itu dari setiap orang yang dapat pahalanya. Hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi kepada kebaikan sekalipun cuma menunjukkan saja, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Sama dengan ibu bikin status, hari ini ada tanding ustaznya si bulan di tempat A jam sekian materinya ini. Lalu ada orang-orang lihat status ibu datang dia, setiap dia datang ibu dapat pahalanya insyaallah. Cuma saya pahala sudah ada, ibu berkurang. Sehingga ketika jadi panitia, pilih kambing, tahunya yang paling gemuk saja. Tidak tahu ketika dikumpulkan, usianya belum mencukupi. Hati-hati. Lalu mau dipotong, ketika dipotong, lupa tidak dihadapkan ke arah kiblat. Tidak berdoa dulu. Padahal ada doa, doa sebelum disembeli, doa setelah disembeli, Masya Allah, ada kata caranya. Setiap dilakukan, pahala mengalir. Anda tertinggalkan itu sah kurbannya. Cuma pahala tidak dapat. Contoh, setelah hewan dipotong, biasanya diamkan begitu saja. Sah, hewan selanjutnya, lupa ke doa dulu. Kurbannya sah, cuma doa yang tidak dibacakan, pahala terkurang kurban. Itu nanti di antara yang kita bisa maksimalkan.